jakin lembah belukar di sana. Luas terbentang tiada bertepi. Tak kuhiraukan panas hujan melanda. Semua bagiku tak berarti. Hanya satu tujuan untuk mencari setangkai bunga pujaan hati. Namun apa setelah aku dapati kumbang lain menghisap madunya. Tanpa tiada berseri, lemah gemulai tak lagi berdaya. Akan ku biarkan tak sampai di hati, bunga jadi ku petik akhirnya. Jejaki lembah belukar di sana, luas terbentang tiada bertepi. Tak kuhiraukan panas hujan melanda. Semua bagiku tak berarti. Satu tujuan untuk mencari setangkai bunga pujaan hati. Namun apa setelah aku dapati kumbang lain menghisap madunya. Setelah madu musnah sang kumbang pergi, tinggalkan bunga layu begitu saja. Bunga pujaan tanpa tiada berseri, lemah terkulai tak lagi berdaya. Akan sampai di hati, bunga jadi ku petik akhirnya.